Oke, ya, ditampung dulu semuanya. Oke, bersama-sama dengan Diana Ria Interpres Temanggung Lapangan Maron malam ini tentunya bersama-sama AM Andika Musik Profesional Sound System Aba Agus, iya. Mas Eko ya, ngewangi aku ah. Telurku MC dari Magelang malam ini juga sambang ya. Salam hormat dari kami Mas Eko. Eko Sumbing julukan nih. Oke, untuk Anda semuanya yang satu ini mampu serta bisa mengimprovisasi vokal ataupun suaranya di setiap penampilannya bersama-sama S E R A Sera, ada Ina Samantha. Sejenak nafasku terhenti, kala ku teringat kepadamu dan kala wajahmu perlahan-lahan hilang di matamu. Oh ya, keseimbangan diri seiring lenyap hasrat di hati. Mengapa cinta thank you. Selamat malam Temanggung, apa kabar saudara-saudara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rupa-rupanya ini ada yang datang jauh-jauh ya. Wah, luar